ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-40 dari kitabul Hajj. Bab min aina yadkhulu Makkah, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tatkala beliau datang ke Makkah. Dan sudah kita lalui bahwasanya beliau masuk dari Athaniyatil Ulia. Dan Athaniyah itu jalan yang ada di atas bukit atau di antara dua bukit. Nabi ketika datang ke Makkah, beliau datang di Thaniyah Al-Ulia, dari jalan bukit yang bagian tinggi. Wa yakhruju min Athniyatil Sufla, adapun ketika beliau keluar dari Makkah pulang ke negeri Madinah, beliau keluarnya dari Thaniyah Sufla, dari jalan bagian bawah. Sekali lagi, itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sekarang, baik kendaraan ataupun pejalan kaki, mereka sudah melewati terowongan-terowongan yang dibuat di bawah bukit-bukit tersebut. Dan di bab yang ke-41 beliau memberikan judul bab min aina yakhruju min Makkah, dari mana Nabi SAW keluar tatkala meninggalkan negeri Makkah. Qala rahimallahu taala haddatsana Musaddad ibn Musarhad al-Basri qala haddatsana Yahya wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dan Yahya ibn Sa'id al-Qattan dijuluki dengan Imam Ahli Zamani, Imam ulama pada zamannya, dan beliau merupakan salah satu murid Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam rahimahullah ta'ala. Dikatakan beliau mulazamah dan belajar kepada Syu'bah selama 20 tahun, dan tatkala belajar beliau mengkhabarkan bahwasanya setiap harinya beliau mengambil 3 hadis 3 hadis, dan paling banyak itu 10 hadis. Akan tetapi dengan berlalunya waktu yang panjang, Yahya bin Sa'ad rahimahullah ta'ala mengambil hadis yang banyak dari Syu'bah bin Hajjaj. Dan faedah dalam talabul ilm yang terpenting dalam belajar adalah al-istimrar, terus menerus, continue. Kalau seorang bisa belajar dengan istimrar walaupun setiap hari sedikit, maka akan nampak hasilnya. Penyair mengatakan, al-yawma syai'un wa ghadan mithlahu min nukhabil ilmi allati tuwaqqat yuhasilu al-mar'u bi hikmatan wa innama as-sa'yu min ijtima'i nuqat. Hari ini mendapatkan sesuatu dan esok mendapatkan sesuatu yang lainnya. Min nukhabil ilmi allati tuwaqqat, yang didapat tersebut adalah nukhabil ilm, pilihan-pilihan ilmu yang dipungut dari majlis ilmu. Yuhasil ma'ru bi hikmatan, yang dengan seorang dengan ilmu, wa inna man sayyid mujtima'i nuqat, karena namanya air bah itu merupakan kumpulan dari tetesan air hujan. Setetes ketika terus menetes, maka terkumpul air yang banyak. Begitu pula ilmu. Ilmu kalau kita pelajari dengan terus menerus akan nampak hasilnya. An Ubaidillah wa Ubaidullah ibn Umar al-Umari an Nafi wa Mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhla maka min kada min athniyatil ulya allati bil batar wa yakhruju min athniyatil sufla. Dari Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki negeri Mekah, beliau memasukinya dari daerah Kada, Laisanatil Ulia. Daerah Kada, jalan yang ada di bukit bagian atas. Yang ada di Babha atau Abta. Adapun ketika beliau keluar meninggalkan negeri Mekah, Mina Sanati Sufliya. Beliau keluarnya dari Sania Sufliya, dari jalan bukit yang ada di bagian bawah. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah itu Imam Bukhari, kana yuqal huwa musaddadun kasmi. Imam Bukhari mentazkiyah, memuji gurunya Musaddad ibn Musarhad al-Basri. Dan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dikatakan Musaddad itu lakob, julukan. Adapun namanya, nama Musaddad ibn Musarhad itu sama dengan nama Ibn Jurayj. Ibn Jurayj siapa namanya Abdul Rahman? Namanya Abdul Malik ibn Abil Aziz. Begitu pula Musaddad, namanya Abdul Malik ibn Abil Aziz. Kata Imam Bukhari tentang gurunya Musaddad, kana yuqal huwa musaddadun kasmih. Musaddad itu dikatakan musaddadun kasmih, seperti namanya Musaddad. Musaddad itu yang lurus, tepat, yang mustaqim. Musaddad itu seperti namanya, dia lurus, istiqamah, dan muwafaq diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya pujian yang sangat besar dari Imam Bukhari untuk gurunya. Kana yuqal huwa musaddadun kasmi. Katanya Musaddad guruku itu seperti namanya, Musaddad. Musaddad seperti dalam ayat wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang sadid, yang benar. Qala Abu Abdullah, dan berkata Abu Abdullah Imam Bukhari, sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqul, sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul, لو أن مسددا أتيت في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tazkiyah yang lainnya yang beliau dengar dari gurunya Yahya bin Ma'in. Kata Imam Bukhari, berkata kepadaku, aku mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan, aku mendengar Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id al-Qattan gurunya Musaddad dan juga gurunya Yahya bin Ma'in, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yahya bin Sa'id al-Qattan mengatakan ke gurunya Musaddad, "Lau anna Musaddadan ataitu fi baitih fa haddathtu la sahqa dhalik." Kalau seandainya Musaddad aku datangi ke rumahnya, kemudian aku riwayatkan kepadanya hadis, niscaya dia berhak dengan penghormatan tersebut. Maknanya bahwasanya seorang murid biasanya dan seharusnya ia yang datang ke tempat guru, kemudian dia mengambil ilmu dari gurunya. Akan tetapi Yahya bin Sa'id al-Qattan memberikan pujian kepada muridnya, seandainya aku, beliau sebagai gurunya, yang datang ke rumah Musaddad, kemudian aku sampaikan kepadanya hadis, aku riwayatkan hadis kepadanya, niscaya dia berhak untuk mendapatkan penghormatan tersebut. Mengatakan wa ma ubali kutubi kanat indi aw inda Musaddad. Dan beliau pun menyebutkan tazkiyah yang lainnya, dan aku tidak peduli kitab-kitabku, itu hadis-hadisku yang aku tulis, itu ada di sisiku atau di sisi Musaddad. Maksudnya beliau sangat percaya dengan amanahnya Musaddad. Sampai sana kitab-kitabnya di Musaddad juga beliau tidak peduli. Itu tenang, merasa aman dengan amanahnya Musaddad. Aku tidak peduli kitabku ada padaku atau di sisi Musaddad. Ini semuanya tazkiyah untuk Musaddad ibnu Musarhad. Qala rahimahullah ta'ala haddathan al-Humaydi wa Muhammad Musanna. Al-Humaydi guru Imam Bukhari yang pertama kali disebutkan sahihnya, Abdullah ibn Zubair. Qala hadan Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwah Nabi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ja'a ila Makkah dakhala min a'laha wa kharaja min asfaliha. Aisyah mengatakan seperti riwayat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Mekah, beliau datang dari bagian a'laha, Isanatil Ulia, datang dari jalan atas. Wa kharaja min asfaliha. Dan ketika pulang meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau keluarnya dari Tania As-Sufla, dari jalan bagian bawah. Dan semuanya litaisir, untuk memudahkan perjalanan hajatul wada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan al-Marwazi, qala hadatsana Abu Usama. Abu Usama Fauzan, siapa namanya? Ubaidullah. Abu Usama, masmu? Hasan Muhammad ibn Usama. Qala hadatsana Hisham bin Urwa an abihi wa Urwa bin Zubair an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath min kada wa kharaja min kuda min a'la Makkah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahun Fathu Makkah, beliau datang ke negeri Makkah dari daerah Kada, di tahun kedua, dan beliau keluar dari daerah Kuda. Kedua-duanya, Kada dan Kuda, nama tempat. Hanya sekuda bagian atas jalan menuju Mekah, dan kuda di bagian bawah. Dan sekali lagi, negeri Mekah itu, terutama Masjidil Haram, itu tempatnya ada sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Min a'la Mekah, bahirnya min a'la Mekah itu kuda. Bagian a'la Mekah tempat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terjadi qalb, terjadi kekeliruan dalam riwayat ini. Yang min a'la Mekah, yang ada di bagian atas negeri Mekah itu bukan kada, bukan kuda tempat keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang benar adalah min kada, bagian atau jalan tempat masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah. Baik, di riwayat yang lainnya, dakhala mafat min kada, beliau datang dari daerah Kada, di jalan bagian atas masuk ke negeri Mekah, dan keluar dari kuda di bagian bawah. Qala hadatsana Ahmad, qala hadatsana Nuhab, qala akhbarna Amr an Hisham ibn Urwa an abihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fati min kada a'la Makkah. Qala Hisham, wa kana Urwa yadkhulu ala kiltayhima min kada wa kuda wa aktharu ma yadkhulu min kada wa kana taqrabahuma ila manzilih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, beliau datang dari daerah Kada. Itu a'la Makkah, bagian atas dari negeri Makkah. Adapun ketika beliau keluar meninggal Mekah, beliau keluarnya dari daerah Kuda. Kemudian Hisham menyebutkan tentang ayahnya, Urwah bin Zubair. Kata beliau, ayahku Urwah bin Zubair ketika beliau masuk ke negeri Mekah, beliau masuk dari dua jalan. Kadang-kadang dari Kada, bagian atas negeri Mekah. Kadang-kadang dari Kuda. Sekalipun seringnya beliau masuk dari Kada. Dan hal tersebut beliau lakukan untuk menunjukkan bahwasannya tidak wajib, bukan suatu yang lazim, yang harus ketika datang ke negeri Mekah, itu datangnya dari daerah Kada, dari bagian atas negeri Mekah. Sekalipun barang siapa yang melakukannya ta'asiyan, ingin mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW, insyaAllah ma'jur. Tapi bukan suatu yang lazim, boleh masuk ke negeri Mekah dari jalan manapun juga, seperti yang dilakukan oleh Urwah. Beliau sengaja terkadang masuk dari Kada, tempat masuk Nabi SAW, dan terkadang beliau masuk dari Kuda, tempat keluar atau meninggalkan Nabi SAW negeri Mekah. Wa kanat aqrabahuma ila manzili. Dan katanya daerah Kada tersebut adalah tempat yang paling dekat bagi beliau ke tempat singgahnya atau ke tempatnya di negeri Mekah. Sekali lagi, hadis dan asar Urwah, terutama asar Urwah, menunjukkan bukan suatu yang lazim. Bukan suatu yang lazim ketika seorang datang ke Mekah harus datang dari Kada, dari Taniyatul Ulia. Terlebih lagi zaman sekarang. Zaman sekarang sekali lagi sudah dibuat terowongan-terowongan yang menembus bukit-bukit Mekah, baik yang berkendaraan atau pejalan kaki. Kemudian dia setelahnya qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala hadatsana Hatim ibn Ismail an Hisham an Urwah dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal Fatim min kada min ala Makkah wa kana Urwah akthar ma yadkhulu min kada wa kana aqrabahuma ila manzilih. Kata Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dan tadi wainnya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatum Makkah beliau masuknya daerah Kada min ala Makkah, dari bagian atas negeri Makkah. Dan ketika keluar, beliau keluarnya dari kuda. Ketika keluar meninggalkan Makkah. Maka kata beliau, dan Urwah bin Zubair, ayahnya Hisham, beliau kalau masuk Makkah seringnya dari daerah Kada. Sekalipun terkadang dari daerah kuda, dari bagian bawah. Tapi seringnya dari Kada, tempat masuknya Nabi SAW. Wa kana aqrabahum ila manzili. Beliau akan sebut dikarenakan tempat tersebut lebih dekat ke tempat tinggalnya atau tempat persinggahannya di negeri Mekah. Qala hadatsana Musa, Musa bin Ismail, Abu Salam at Abu Daki, Al-Minqari. Qala hadatsana Wuhayb wa Ibnu Khalid. Qala hadatsana Hisham an Abi, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal Fatim min kada wa kana urwa yadkhulu minhum kilayhima. Wa aktharu ma yadkhulu min kada aqrabu ila manzili. Qala Abdullah kada wa kuda mawdian. Dari Urwah bin Zubair beliau mengkhabarkan Nabi SAW masuk ke negeri Mekah pada saat Fathu Mekah itu dari daerah Kada. Dan Urwah bin Zubair beliau kalau masuk ke negeri Mekah beliau masuk dari kuda dan juga dari Kada. Kadang-kadang dari Kada sampai tempat masuknya Nabi, kadang-kadang dari kuda tempat keluar Nabi SAW. Sekali lagi menunjukkan masuk negeri Mekah lewat kuda itu bukan sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang diharuskan. Dan seringnya Urwah ketika masuk Mekah beliau dari daerah Kada, seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya katanya aqrabu ila manzilih, karena kalau masuk dari Kada itu lebih dekat ke tempat singgahnya atau tempat tinggal Urwah bin Zubair. Yang kata Imam Bukhari, Kada dan kuda maudian, nama tempat, nama tempat masuk ke negeri Mekah. Hanya saya kalau Kada bagian atas negeri Mekah, kalau kuda bagian bawah. Ini bab yang ke-41. Khulasahnya bahwasanya Nabi SAW ketika meninggalkan Mekah, beliau meninggalkannya dari daerah Kada. Afwan, meninggalkannya daerah kuda, bagian bawah negeri Mekah. Faniyatu Sughlan. Dan ketika masuk dari daerah Kada, yaitu Taniyatul Ulia. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.